إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada kesempatan ini kita masih melanjutkan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada Kitab Sunnah dari Kitab Sunannya. Kita sudah membaca dua hadis pada bab fil khulafa. Insyaallah kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ketiga. Al-Qari al-Yatakullah. Qala haddathana Muhammad. Qala siapa? Yang berkata siapa? Qala al-muallif rahimahullah. Man muallifu? قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب kita baca hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah haddathana Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Musanna, kunyah beliau Abu Musa, beliau rawi yang siqah, termasuk di antara Rijal Kutubis Sittah. Dan beliau merupakan syaikh atau guru dari para pemilik Kutubis Sittah. Ya, jadi beliau guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim, guru Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibn Majah. Ini Muhammad ibn al-Musanna. Qala kata Muhammad ibn al-Musanna haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Beliau juga rawi yang siqah termasuk di antara rijal kutubis sittah. dan beliau termasuk di antara kibar syuyukh Al-Bukhari, termasuk di antara para pembesar masyayikh dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kita mengetahui Al-Imam Al-Bukhari ya, seorang yang dikenal rahal, ini banyak melakukan rihlah ya. Sampai sebagian biografinya menyebutkan guru beliau ya, hampir mencapai 1,000 orang. Nah, termasuk di antara kibar masyayikh beliau adalah Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Qala, kata beliau, haddatsana Al-Ash'ats. Al-Ash'ats di sini kata Masyayikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada ihtimal. Kemungkinan yang pertama adalah Al-Ash'ats ibn Abdullah Al-Hiddani. Beliau rawi yang shaduq. Kemungkinan yang kedua adalah Al-Ash'ats ibn Abdul Malik Al-Hamrani. Baik, beliau rawi yang thiqah. Dan Muhammad ibn Abdullah meriwayatkan dari keduanya. Jadi di sini ada ihtimal. Ala kulli hal, yang manapun dari Al-Ash'ats ini ya, kedua-duanya ya bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Ya, bisa dijadikan hujjah. Artinya riwayatnya diterima. Anil Hasan, dari Al-Hasan. Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, imam min a'immatit tabi'in, beliau rawi yang thiqah, termasuk di antara ruwat kutubis sittah. An Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah. Dan untuk sahabat tidak ada pembahasan ya tentang keadaannya, karena seluruh para sahabat terpercaya. Ya, sampai pun yang mubham, yang tidak diketahui siapa namanya, selama dipastikan bahwa orang tersebut bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam keadaan beriman, maka riwayatnya diterima. Abu Bakrah ya masyhur bi kunyatih, ya masyhur dengan kunyahnya, adapun namanya Nufay ibn al-Harith. Nufay ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu hari beliau berkata, bersabda, yakni bertanya kepada para sahabatnya, man ra'a minkum ru'ya, siapa di antara kalian yang telah bermimpi, ya, yani di malamnya. Faqala rajulun, ketika itu ada salah seorang yang menjawab. Ya, di sini juga tidak disebutkan siapa ya sahabat yang menjawab tersebut. Ya, ya, karena yang menjadi ibrah di sini artinya apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Ya, walaupun tidak diketahui siapanya, ya, apa yang disampaikan sahabat ini yang menjadi pelajaran. Kata sahabat tadi, ana, ya, saya Rasulullah, ra'aitu ka'anna mizanan, ya, mizan, ya, timbangan, nazala minas sama. Saya bermimpi seakan ada sebuah timbangan, ya, yang turun dari atas, turun dari langit. Fawzinta anta wa Abu Bakrin, yang kemudian dengan timbangan itu engkau dan Abu Bakar ditimbang. Jadi masing-masing diletakkan di tempat atau wadah, ya, benda yang akan ditimbang. Farajahta anta bi Abi Bakrin, dan ternyata engkau, ya, lebih berat, ya, dibandingkan Abu Bakar. Wa wuzina Umaru wa Abu Bakrin, dan ditimbanglah Umar dan Abu Bakar. Farajaha Abu Bakrin, dan ternyata Abu Bakar lebih berat, ya, dibandingkan Umar. Wa wuzina Umaru wa Utsmanu, kemudian, ya, ditimbanglah Umar dan Utsman. Farajaha Umaru, dan ternyata Umar lebih berat. Tsumma rufi'a al-mizan, ya, setelah ditimbangnya Umar dan Utsman tersebut, diangkatlah timbangan tersebut. Ya, demikian sahabat tadi menyampaikan apa yang menjadi mimpi beliau. Kemudian kata Abu Bakrah radhiyallahu an, "Fara'aina al-karahiyata fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka ketika itu kami melihat adanya suatu ketidaksukaan, ya, nampak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini, ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, merupakan salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunnah pada bab ini untuk dalil tentang para khalifah, para pengganti, ya, di tengah umat ini yang akan memimpin umat menggantikan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang akan memimpin setelahnya adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya adalah Umar, dan setelahnya adalah Utsman. Terkait dengan karahiyah, yakni ketidaksukaan yang tampak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwa hal ini yang tampak bagi beliau, yakni dikarenakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketahui, ya, berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang musibah ataupun ujian yang akan dialami oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, memesankan, berpesan kepada Utsman ibn Affan, ya, dan apa yang beliau beritakan adanya upaya manusia-manusia yang jahil, ya, untuk melepas beliau dari kedudukannya sebagai khalifah, di mana Rasulullah berpesan agar jika muncul orang-orang yang memaksamu untuk melepas pakaianmu, maksudnya, ya, ini turun dari jabatan, maka jangan engkau turuti. Dan demikian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menjalankan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sampai pada akhirnya mereka orang-orang yang mendemo, ya, khalifah Utsman, salah seorang di antara mereka menusukkan, ya, pedang mereka, ya, ke dada Utsman radhiyallahu an. Beliau meninggal, ya, sebagai syahid. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tegaskan tentang kesyahidan Utsman, ya, ibn Affan ini pada peristiwa perang Uhud. Ya, ketika pasukan muslimin terdesak, sampai kemudian Rasulullah bersama dengan Abu Bakar Umar dan Utsman ya naik ke Uhud ya, yang kemudian di saat itu Uhud bergetar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, uskun ya Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiq wa shahidain wa shahidani. Tenanglah ya wahai Uhud, karena sungguhnya ya di atasmu tidak lain ya kecuali nabi as-siddiq ya dan dua orang syahidan ya, dua orang yang akan mendapatkan syahadah, mati syahid, yakni Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya. Qala Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath rahimahullah. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. طيب حديث berikutnya kata Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musa ibn Ismail Musa ibn Ismail al-Basri sudah kita lewati. Qala haddatsana Hammad Hammad ini Hammad ibn Salamah. Dia rawi yang siqah. An Ali ibn Zaidin. An Ali ibn Zaidin. Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Ya, beliau rawi yang da'if. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Abdurrahman ibn Abi Bakrah rawi yang siqah ya, termasuk di antara ruwat sittah ya, kutubi sittah. An abihi dari ayahnya ini Abu Bakrah ya. Siapa nama Abu Bakrah? Ismail siapa tadi? Namanya Nufay, Nufay ibn al-Harith ya. Diperhatikan ya, bedakan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Bakrah ya. Kalau Abu Bakar siapa namanya? Siapa bukan Zain? Abdullah ya. An abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala zata yawmin ayyukum ra'a ru'ya. Siapa di antara kalian yang telah bermimpi? Fadzakara ma'nahu. Kemudian Abu Bakrah ini menyebutkan ya, makna ya, dari apa yang disebutkan pada riwayat sebelumnya. Ya, walam yadhkur al-karahiyata. Jadi beliau tidak menyebutkan apa yang disebutkan pada akhir dari hadis yang di atas, faraina al-karahiyata fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini tanpa penyebutan ini. Qala akan tapi beliau menyatakan fasta'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fasa'ahu dzalik. Ya, yakni yang diceritakan oleh sahabat tadi yang mengalami mimpi sebagaimana yang disebutkan pada riwayat di atas ya. Ista'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makna ista'a ya. Ini semakna dengan karahiyah. Jadi apa yang diceritakan oleh sahabat tadi dari mimpinya ini ya menjadikan adanya sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan yakni ketidaksukaan. Faqala kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. طيب hadis ini sebagaimana pada ta'liq yang keempat di situ, akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Al-Albani. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad beliau pada syarahnya menyatakan wa hadzal isnad fihi Ibnu Jad'an walakin al-hadis thabitun bit-tariqi allati qablahu. Kata beliau, sanad hadis ini, hadis yang keempat yang kita baca, ya, pada para perawinya terdapat seorang yang bernama Ibnu Jad'an, yakni Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Di mana beliau sekali lagi rawi yang dhaif. Akan tapi hadis ini thabit bit tariqi allati qablahu. Ya. Thabit yakni sahih penyandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan riwayat, ya, hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya menguatkan hadis ini. Ya, yang bisa jadi dengan ini Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis yang keempat ini. Kemudian terkait dengan yang disebutkan di akhir hadis, yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwah, khilafah nubuwah, yakni maksud al-khulafa ar-rasyidun, di mana mereka para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerapkan dan menjalankan kepemimpinan mereka di atas bimbingan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yu'tillahu al-mulka may yasha. Kemudian telah berakhirnya khilafatun nubuwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-mulk, ya, kerajaan ini kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih min hadis Safinah. Safinah ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya, ada satu kisah yang menakjubkan dari maula Rasulullah ini yang menunjukkan, ya, keutamaan beliau, di mana pernah beliau tertinggal dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya berjalan sendiri berupaya untuk menyusul rombongan Nabi. Kemudian tiba-tiba, ya, didatangi singa, ya, singa, ya, di padang pasir. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan, yakni ana, ya, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saya adalah, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seketika itu, ya, singa ini berbalik, yang tadinya menghadang, ya, dan menghadap, kemudian berbalik, ya, berbalik arah, ya, kemudian dia berjalan zigzag, ya, atau zigzag, ya, itu seakan memberi isyarat untuk ikut dia, ya, memberi isyarat kepada Safinah untuk mengikuti singa tadi, sampai kemudian diikuti. Hingga nampaklah dari jauh, yakni segerombolan manusia yang ternyata, ya, mereka tidak lain adalah rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pada hadis Safinah ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan khilafatun nubuwah 30 sanatan. Ada penyebutan bahwa khilafah nubuwah, ya, khilafah kenabian itu di sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akan muncul para pemimpin, ya, mengganti beliau di tengah umat ini, ya, yang berjalan di atas minhaj nubuwah, yakni selama 30 tahun. Ya, 30 tahun tersebut, ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menjadi khalifah sekitar 2 tahunan. Kemudian setelah itu dilanjut oleh Umar ibn Khattab, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menjadi pengganti, ya, Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan janji dari beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan ini termasuk di antara kebaikan, ya, di antara kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ketika memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menggantikannya sepeninggalnya. Dan sebagaimana disebutkan pada beberapa kitab sirah, yakni Umar biasa menemani Abu Bakar As-Siddiq untuk, yakni, melihat keadaan, ya, rakyatnya di malam hari. Sampai suatu ketika beliau mengatakan, yakni, engkau wahai Abu Bakar meninggalkan suatu yang berat, ya, untuk penggantimu, ya, artinya untuk bisa, ya, melakukan, menempuh sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan demikian yang ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau di malam hari, ya, berkeliling memeriksa keadaan rakyatnya, khususnya yang tinggal di Madinah. Ya, dan termasuk kisah yang masyhur, ya, ketika beliau mendapati, ya, yakni seorang anak kecil yang menangis terus, yang ternyata anak itu menangis terus karena kelaparan, ya, tidak ada sesuatu pun yang dimasak, dan ibunya, ya, memasak, yang dimasak tidak lain cuma air, ya, untuk mendiamkan si anaknya, ya, sampai kemudian beliau mendatangi wanita tersebut dan diberitahu oleh wanita tadi tentang keadaan rumah tangganya, yakni yang tidak memiliki, ya, sesuatu yang bisa untuk dimakan. Dan wanita tadi tidak tahu bahwa yang datang itu adalah khalifah atau Amirul Mukminin Umar, dan dia menyatakan bahwa Umar tidak peduli dengan rakyatnya. Ya, sampai kemudian beliau, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, mendatangi Baitul Mal, kemudian mengambil gandum yang bisa untuk dimasak oleh wanita tadi. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang berupaya untuk membantu, ya, mengangkatkan, ya. Kemudian kata Umar, apakah kamu mau untuk, yakni, mengangkatkan dosa saya? Mungkin kalau kita, jangankan ditawari seperti itu, mungkin nyuruh malah, ya, nanti diantar ke sana. Beliau memimpin selama kurang lebih 10 tahun, dan di masa beliau terjadi futuhat, ya, penaklukan-penaklukan yang demikian luar biasa. Ya. Wilayah Persia secara total, ya, dikuasai di masa beliau, demikian juga, ya, wilayah Romawi, khususnya Romawi Timur, ya, berhasil ditaklukkan termasuk wilayah Mesir, ya, di masa Umar. Kemudian setelahnya, ini sudah berapa? 12, ya. Tapi setelahnya, ya, selama kurun 12 tahunan, ya, Utsman ibn Affan memimpin kaum muslimin. Dia berapa? 24. Betul ya? Kemudian ya, sisanya ya, yakni sekitar 5 tahun 6 bulan ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, memimpin umat ini. Dan 6 bulan yang tersisa itu disempurnakan oleh putra beliau Al-Hasan. Ya, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Dengan demikian, khilafah Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, ya, dimulhakkan diikutkan kepada khilafatun nubuwwah. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ya kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, di mana setelah itu berubah ya kepemimpinan yang ada menjadi sebuah kerajaan yang sifatnya turun temurun, di mana raja pertama dan raja terbaik ya, raja pertama dan raja terbaik adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, keutamaan beliau ya tidak bisa ditandingi oleh sekelas Umar ibn Abdul Aziz sekalipun. Ya, meskipun Umar ibn Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang zuhud, ya, dan sekian keutamaan, ya, termasuk dalam hal ilmu, ya, ma'ruf Umar ibn Abdul Aziz termasuk di antara ulama, ya, selain beliau kedudukannya sebagai waliul amr. Kita lanjut hadis berikutnya yang kelima. Qala al-imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah haddathana Amr bin Uthman qala haddathana Muhammad bin Harb az-Zubaydi an az-Zubaydi an Ibn Shihab an Umar bin Aban bin Uthman an Jabir bin Abdullah annahu kana yuhaddith anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala uriya al-laylata rajulun salihun أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم أولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواه يونس وشعيب لم يذكر عمر بن آبان. طيب berikutnya kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddathana Amr ibn Uthman, Amr ibn Uthman al-Himsi. Beliau dari negeri Hims, Himsa, ya, negeri yang masyhur ya, dengan kondisi rakyatnya sampai-sampai dijuluki dengan Kuwaifah, yakni Kufah kecil, karena ya, kondisi rakyatnya yang mirip, ya, rakyat Kufah itu ada kemiripan dengan rakyat Hims, jadi suka memprotes ya para penguasanya. Qala kata Amr ibn Uthman haddathana Muhammad ibn Harb juga al-Himsi. Beliau rawi yang thiqah termasuk di antara ruwat kutub sittah. Ani Zubaydi. Az-Zubaydi namanya adalah Muhammad ibn al-Walid al-Himsi. Beliau juga dari Himsa. Az-Zubaydi termasuk rawi yang thiqah. termasuk di antara rijal kutubis sittah kecuali Alim At-Tirmidzi. Beliau tidak meriwayatkan hadis dari Az-Zubaidi. An Ibn Shihab. Ibn Shihab sudah kita lewati, nama beliau Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri. Beliau adalah rawi yang thiqah, juga faqih. An Amr ibn Aban ibn Utsman. Dari Amr ibn Aban ibn Utsman. Ya, beliau rawi yang maqbul. Ya, Imam Daud meriwayatkan hadisnya. Jadi ini yang menjadi sebab kelemahan hadis. An Jabirin ibn Abdullah. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yuhadithu, wa beliau menyampaikan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, uriyal laylata rajulun salihun, anna Aba Bakrin nidha bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa nita Umaru bi Abi Bakrin, wa nita Utsmanu bi Umara. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, telah mengalami mimpi tadi malam seorang lelaki yang salih. Bahasanya Abu Bakar nita maknanya ulliqa. Ya. Kita mengenal ada zatu anwat, ya banyak gantungannya, pohon-pohonnya banyak gantungannya. Artinya di sini ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita Umar bi Abi Bakrin, dan Umar bergantung atau bergelantungan kepada Abu Bakar. Wanita Utsman bi Umar, dan sementara Utsman bergantung kepada Umar. Qala Jabirun, Jabir menyatakan, falamma kumna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bangkit dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulna, di antara kami ada yang berkata, amma ar-rajulus salih, adapun lelaki yang salih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya tadi, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa amma tanawwutu ba'dihim bi ba'd, adapun bergelantungan sebagiannya kepada sebagian yang lain, fahum, di mana mereka adalah ulatu hadzal amri alladzi ba'atsa Allahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa mereka adalah yang memegang urusan umat ini yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dengannya nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, rawahu Yunus wa Syu'aib. Yunus wa Syu'aib. Yunus ibn Yazid al-Aili. Sedangkan Syu'aib adalah Syu'aib ibn Abi Hamzah. Dua-duanya rawi yang thiqah dan termasuk di antara ruwat kutubis sittah. Di mana keduanya lam yazkura Amr ibn Aban. Yang dua rawi yang thiqah ini tidak menyebutkan Amr ibn Aban, di mana ini yang menjadi penyampai dari Jabir. Ya. Sementara dalam hal ini Ibnu Shihab tidak bertemu dengan Jabir. Tidak bertemu dengan Jabir, sehingga riwayat dari Yunus dan Syu'aib ini munqati. Sehingga keadaan hadis itu, jika mengikuti sanad yang di atas, ya, keadaannya lemah. Ya. Adapun sanad Yunus dan Syuaib, keadaannya munqati. Ya. Ya, ini terputus sanadnya. Ini terkait dengan keadaan hadis tersebut. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagai pada ta'liq, beliau mendhaifkan hadis di atas. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sementara kita pelajari pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.